Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab I'anatut Thalibin ya, khasiah dari Fathul Mu'in. Sebelumnya mohon maaf, ini tidak menggunakan PC seperti biasa ya, tidak menggunakan laptop tapi menggunakan handphone. Semoga suaranya jelas ya. Jadi di video ini kita akan mulai di kata wa u'alifu ini ya, meneruskan video sebelumnya. Jadi ini tidak saya coret-coret terus karena ya repot juga nih pakai handphone ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay u'alifu hadza bayanun limuta'allaqil ba'i. Kata wa'alifu ini adalah menjelaskan hubungan dari huruf ba ya. Huruf ba itu kan huruf jar ya. Huruf jar itu tidak bisa berdiri sendiri. Huruf jar itu didatangkan untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Kalau setelah huruf ba adalah bismillah ya. Ini maksudnya huruf ba di bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim itu kan diawali dengan ba. Ba itu menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Jadi kalimat setelah huruf ba itu hubungannya kemana? Itu kan hubungannya tidak ada. Ini diperlihatkan hubungan kata ba itu, hubungan huruf ba itu adalah kata u'alifu. Jadi u'alifu ini menjelaskan hubungan kata huruf, hubungan dari huruf ba muta'allaqil ba. Binaan ala annaha asliyah. Ini mengacu pada pendapat yang mengatakan ba-nya adalah ba asli. Jadi ulama berbeda pendapat ya. Huruf ba di kalimat bismillahirrahmanirrahim itu asli apa tambahan? Lawannya asli itu tambahan, bukan palsu ya. Jadi huruf jar itu ada yang asli, ada yang tambahan. Asli itu ya punya makna, punya hubungan, kalau tambahan tidak. Tidak punya makna, tidak punya hubungan, tidak punya muta'alak. Wa qaddarahu fi'lan mu'akhkharan khosan li'anna ma dzukira huwal aula fi taqdiril muta'alak. Jadi untuk menentukan atau membayangkan muta'alak ini, itu boleh beberapa variasi. Boleh berupa isim, boleh berupa fi'il. Boleh di depan, boleh di belakang. Boleh umum, boleh khusus. Di sini musannif memilih fi'il di belakang dan khusus. U'alifu ini kan fi'il mudhari ya. Alafa yu'alifu ta'lifan. Jadi pertama musannif memilih fi'il. Kedua mu'akhor, kalimat kata ini diakhirkan dari bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim u'alifu, tidak u'alifu bismillahirrahmanirrahim, itu diletakkan di akhir. Kemudian muta'alak ini khusus. Khusus maksudnya u'alifu ini artinya kan saya menulis ya, saya mengarang, saya memulai karangan. Jadi kalau muta'alak yang umum itu hanya memulai saja. Saya memulai dengan bismillah. Ini kan tidak seperti itu. Saya memulai karangan, saya memulai mengarang. Jadi kalau umum itu misalkan dibayangkan kalimat abtadi'u ya. Abtadi'u ini umum. Saya memulai dengan bismillah. Kalau u'alifu ini kan lebih tertentu, lebih khusus. Isi sesuatu yang dimulai itu isinya adalah mengarang ya. Jadi pemilihan fi'il di belakang dan khusus ini lebih baik di antara yang lain. Amma aulawiyatu kaunihi fi'lan fali'annahu huwal aslu fil amal. Mengapa lebih baik memilih fi'il? Karena fi'il itu adalah kata yang bisa beramal secara asli. Yang bisa mempengaruhi i'rab satu kata itu adalah fi'il. Ini kalau kita memandang aslinya ya. Walaupun ada isim yang bisa beramal juga, ada isim yang bisa menjadi amil. Kalau ada isim yang bisa menjadi amil, yang bisa beramal itu sebenarnya karena mirip dengan fi'il. Jadi fi'il itu yang ini tidak pembahasan fikih ya. Jadi ya kita mengikuti kitabnya saja. isim itu bisa beramal karo serupa dengan fiil. Jadi sebenarnya yang bisa beramal itu hanya fiil sebenarnya. Itu namanya fil asli, al aslu fil amal. Jadi itu alasan mengapa memilih fiil lebih baik. Wa amma aulawiyatu kaunihi khoson faliri ayatil makom li'anna kula syari' fi syai'in yuzmirun fi nafsihi lafdhu makanati tasmiyatu mabda'an lahu. Mengapa lebih baik memilih yang khusus, tidak yang umum? Karena untuk memperhatikan kondisi yang ada, memperhatikan kondisi. Kondisi bagaimana maksudnya? Kalau ada orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu secara tidak langsung, secara otomatis dalam hatinya pasti menyimpan sesuatu yang khusus, ya. Misalkan ya, ini sudah ada contohnya ini. Fal katibu yutmiru aktubu wal muallifu yutmiru uallifu. Jadi ada orang yang menulis, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu makna bismillah itu bagaimana? Makna bismillah adalah saya memulai tulisan ini dengan bismillah. Saya menulis dengan bismillah, dengan nama Allah. Orang yang mengarang, bila dia mengarang dengan mengucapkan bismillah, maka di dalam hatinya dia mengatakan saya mengarang dengan nama Allah. Itu namanya makom ya, kondisi. Jadi seorang yang mengucapkan bismillah itu sebenarnya dalam hatinya berbeda-beda tergantung apa yang dia lakukan. Orang yang makan mengucapkan bismillah berarti dalam hatinya mengatakan saya makan dengan nama Allah. Itu alasan mengapa lebih baik memilih muta'alak yang khusus. Wali is'ari ma ba'dal basmalati bihi. Dan juga selain itu, pemilihan yang khusus ini memberitahukan kalimat setelah bismillah ya. Kalimat setelah bismillah ini kan berupa tulisan, berupa karangan. Jadi kalau ditakdirkan walifu ini lebih pas. Fahya qorinatun alal mahduf ya. Jadi kalimat setelah bismillah ini sebagai petunjuk, sebagai tanda dari apa muta'alak yang dibuang. Al-mahduf ini maksudnya ya kata wa'alifu itu. Wa amma aulawiyatu kaunihi mu'akhoran faliyakun asmuhu ta'ala muqaddaman dzikron fayuwafiqu taqaddumu musammahu wujudan. Kemudian untuk alasan mengapa lebih baik diletakkan di akhir, bismillah dulu baru menyebut wa'alifu, alasannya adalah karena supaya nama Allah itu berada di depan ya, supaya nama Allah berada di depan, sehingga hal ini akan serasi dengan keberadaan Allah dalam fakta, dalam faktual ini. Secara fakta Allah itu kan berada di depan ya, keberadaannya kan sebelum ada makhluk ada Allah. Itu sesuai dengan menyebutkan Allah dulu, menyebutkan Allah baru menyebutkan kalimat yang lain. Jadi menyebutkan Allah di depan itu serasi dengan keberadaan Allah yang dahulu. Wal yufidal ikhtisas li'anna taqdimal ma'mul yufiduhu indal jumhur. Dan selain itu alasan yang lain adalah supaya ada makna khusus. Ikhtisas itu khusus ya. Ada tambahan kata hanya. Jadi perbedaan u'alifu bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim u'alifu, itu kalau u'alifu diletakkan di belakang ada tambahan hanya. Saya mengarang tulisan ini hanya dengan nama Allah. Jadi dalam bahasa Arab itu beda letak bisa beda arti. Beda letak bisa beda arti. Dan ini menurut ulama jumhur ya. Wal makna annal bada'ata la tatimu illa bima'unatismihi ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan bismillah di permulaan kalimat itu adalah permulaan sesuatu itu tidak bisa sempurna, memulai sesuatu itu tidak bisa sempurna kecuali atas pertolongan dari Allah. Jadi mengapa kita bisa memulai sesuatu, lebih-lebih bisa menyelesaikannya, itu hakikatnya memang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Jangan lupa kunjungi juga channel saya yang lain ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.